Mitra bisnis, pembangunan jalan tol di Indonesia seringkali menemui kendala-kendala yang membuat prosesnya menjadi lamban. Salah satu contoh Jumat lalu, warga dengan senjata tajam parang dan sabit menghentikan pembangunan jalan tol Semarang-Solo dengan alasan tanah urukan menimpa lahan mereka yang belum beres negosiasinya. Banyak kejadian serupa di dalam proses pembangunan infrastruktur yang sudah sangat dibutuhkan percepatan ini di dalam mengejar ketertinggalan kita. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengurus harian Institut Studi Transportasi, Izul Waro. Pak Izul, apa komentar Anda? Ya, sebenarnya tol ini kan memberikan fasilitas buat warga ya untuk melakukan aktivitas ekonomi dengan lebih lancar. Maunya kan seperti itu. Tetapi sayangnya kan kita pembangunan yang Jawa sentris ini membuat harga tanah di Jawa ini luar biasa mahal. Artinya kalau memang mau investasi jangka panjang dengan membuat jalan tol itu bisa, misalkan yang di Makassar itu dikembangkan lagi, misalkan seperti itu. Terus Kalimantan, seperti itu. Sehingga proses di sana dengan satu sisi juga dengan harga tanah yang tidak semahal di Jawa, sehingga investment cost-nya pun juga lebih murah. Pemerintah juga bisa memberikan kesempatan konsesi kepada pihak swasta melalui proses kerjasama pemerintah swasta KPS dengan konsesi yang lebih lama, misalkan seperti itu, dipertimbangkan. Sehingga tidak anti hanya masalah pembebasan lahan itu semata gitu loh. Artinya ada masalah kerjasama pemerintah swasta yang selama ini juga tidak berjalan dengan baik gitu. Hanya pada kawasan-kawasan tertentu yang itu memang sangat-sangat strategis di mana swasta mau masuk untuk menjadi investor pembangunan jalan tol. Artinya gini, itu juga menjadi salah satu solusi. Sementara untuk solusi di daerah-daerah padat penduduk yang memang di situ rawan sekali terhadap istilahnya konflik sosial seperti itu karena permasalahan harga yang tidak cocok. Kalau memang perlu dipertimbangkan aturan ganti rugi itu dipertimbangkan kembali. Ambil contoh gini, di China itu untuk membebaskan lahan itu yang dipertimbangkan bukan harga NJOP semata, tetapi NJOP di mana di saat infrastruktur itu sudah terbangun. Artinya gini, ketika infrastruktur FASUM itu sudah terbangun, kan NJOP pasti meningkat dengan drastis ya. Dan itu pasti ada keuntungan bagi pemilik lahan. Harusnya seperti itu. Dan itu kalau bisa diperhitungkan dalam proses ganti rugi lahan saat ini, masyarakat tentunya akan bisa lebih menerima gitu. Jadi tidak dipaksa dengan NJOP yang ada saat ini, tetapi NJOP prediksi ketika infrastruktur tersebut sudah terbangun gitu. Harusnya sih seperti itu, sehingga tidak memaksakan nilai ganti rugi yang dirasa warga pastinya sangat murah dibandingkan dengan harga pasar gitu. Itu alasan yang cukup bisa masuk akal, karena bagaimanapun juga ketika infrastruktur itu menimpa lahan warga, harusnya warga di sana juga yang paling awal menikmati dong. Menikmati istilahnya pembangunan, hasil pembangunan tersebut gitu. Bukan justru sebaliknya, warga menjadi dimiskinkan karena harus pindah ke lahan lain, sementara lahannya yang diambil menjadi infrastruktur publik dinilai hanya dengan NJOP, bukan harga pasar. Mekanisme penentuan harga ganti rugi lahan juga bisa ditinjau ulang. Itu makanya China mengapa salah satunya cukup berhasil dalam mengembangkan infrastruktur jalan tolnya, karena mereka menggunakan sistem seperti itu. Di samping tentunya juga tidak bisa comparison apple to apple ya, karena memang China kan sistem politiknya berbeda dengan kita yang benar-benar terbuka seperti ini. Demikian pengurus harian Institut Studi Transportasi, Izul Waro. Saya Wendy Lim.